Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihin nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'ash. Kita melanjutkan. Al-Ridah wa Tabi'in kaitan dengan masih sekitar subhat. Kisah orang yang berwasiat untuk membakar jasadnya. Sekarang mu'alif musannif mengatakan tanbihatun tata'allaqu bihadzal hadis. Catatan-catatan yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, qiyamur rajuli bitauhid. Si laki-laki ini merealisasikan tauhid. Jadi maksudnya hadis ini menceritakan tentang orang yang bertauhid, tidak melakukan syirik. Sehingga hadzal haditsu kharijun an mahallin nisa'i. Sehingga hadis ini keluar dari tempat pertikaian. Misalkan pertikaian antara orang yang mengudzur dengan yang tidak mengudzur. Berarti hadis ini tidak bisa digunakan untuk kaitan bahasan ini. Kaitan uzur jahil pelaku syirik akbar. Karena orang ini tidak melakukan syirik. Fahuwa laisa fi qadiyati tauhidil allati hiya aslul usul. Di mana hadis ini bukan berkaitan dengan permasalahan tauhid yang mana ia adalah pokok dari segala pokok. Bal kana ar-rajulu muwahhidan mu'minan mujaniban lisyirki tarikan lahu. Akan tapi justru si pria itu adalah muwahhid, orang yang bertauhid, mukmin lagi meninggalkan syirik. Menjauhi, meninggalkan syirik. Apa buktinya bahwa si pria ini orang yang bertauhid, yang tidak melakukan perbuatan syirik? Tapi musnadil imami Ahmad min hadisi Abi Hurairah, di dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, masih tentang hadis orang itu kan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana rajulun mimman kana qablakum lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Adalah ada seorang pria dari kalangan umat sebelum kalian yang tidak beramal sedikit pun kecuali tauhid, illa tauhida, kecuali tauhid. Falam mahtudira tatkala hendak meninggal dunia, maksudnya sakaratul maut atau kematian menjemputnya. Qala li ahlihi, dia berkata kepada keluarganya, unzuru, lihatlah, idza ana mittu, jika saya mati, an yahriquhu, agar mereka membakar jasadnya, membakar jasadnya. Jasa, kadang konteks kan ini, tadi saya itu kan, tapi tiba-tiba dia itu kan ya, itu namanya iltifat itu kan, memalingkan ucapan dari muhatab, dari apa orang yang berbicara kepada yang gaib itu kan. Jadi dalam hadis-hadis banyak kan, tapi ulama ketika menerangkan hadis tentang kisah Abu Thalib kan, ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah itu kan, oleh Rasulullah itu kan. Terus kan ucapannya di hadisnya saya di atas agama Abi Abdul Muthalib gitu kan. Tapi kan riwayat disebutkan dia di atas ucapan apa agama Abdul Muthalib. Itu maksudnya khawatir orang menganggap bahwa yang bicara itu si perawi gitu kan, saya itu gitu. Di sini juga sama, jika saya mati agar mereka membakar jasadnya gitu kan. Berarti kan saya. Tapi jadinya itu kan orang ketiga. Hatta yada'uhu, sampai membiarkan dia himaman menjadi arang. Summat hanuhu, kemudian apa tumbuklah itu kan. Sampai jadi abu. Summa azruhu, kemudian taburlah fi yaumi rihin, di hari yang banyak anginnya. Falamma mata, tatkala ia mati, fa'alu dzalika bihi, maka keluarganya melakukan hal tersebut terhadap dia. Ini membakarnya terus ditumbuk terus ditabur. Fa'idha, maka tiba-tiba hua orang itu setelah diperlakukan gitu, fi qabdatillah, berada dalam genggaman Allah. Faqala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang tersebut, ya bna Adam, hai anak Adam, ma hamalaka ala ma fa'alka, hai anak Adam, apa yang mendorong kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Qala, yang mengatakan, ay rabbi, wahai Tuhanku, min makhafatika, karena takut kepada engkau. Qala, maka Rasul berkata, faghfara lahu, maka Allah mengampuni orang tersebut biha, dengan khasyahnya itu, dengan khaufnya itu. Walam ya'mal khairan qattu illa tauhida, padahal dia tidak mengamalkan sedikit pun kebaikan kecuali tauhid. Ini kan jelas teks hadisnya kan, lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Jadi teks ini mengeluarkan hadis dari permasalahan, sehingga kanada ini tidak bisa digunakan untuk bahasan orang yang melakukan syirik karena kebodohan, karena orang ini tidak berbuat syirik. Kemudian min wa min hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari hadis Abdullah bin Mas'ud sama dalam Mustadrak Imam Ahmad juga, anna rajulan lam ya'mal minal khairi syai'an qattu illa tauhida, bahwa seorang pria yang tidak mengamalkan dari kebaikan sedikit pun kecuali tauhid, falamma hadaratul wafatu, tatkala kematian menjemputnya, qala li ahlihi, ia berkata kepada keluarganya, idza ana mittu, jika saya mati, fakhuzuni, ambillah saya, wahriquni, bakarlah saya, hatta tad'uni, sampai membiarkan saya himamatan, menjadi arang. Summat hanuni, kemudian tumbuklah saya. Summat zruni, kemudian taburlah saya. Fil bahri laut, fi yaumin rahin, di angin yang di hari musim angin. Qala, berkata, fafa'alu bihi, maka keluarganya melakukan hal, hal itu. Fafa'alu bihi zalika, melakukan hal itu terhadap dia. Qala, Rasul berkata, fa'idha huwa fi qabdatillahi, tiba-tiba ia berada dalam genggaman Allah. Qala, Rasul berkata, faqala Allah azza wa jalla lahu, maka Allah azza wa jalla berkata kepadanya, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang mendorong kamu untuk melakukan apa yang kamu lakukan? Qala, orang itu berkata, ma khafatuka, rasa takut kepadamu, ya Allah. Qala, Rasul berkata, faghfarallahu lahu, maka Allah mengampuni. Ini juga ada kalimat lam ya'mal minal khairi syai'an qattu illa tauhid. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah, ruwiya min hadis Abi Rafi'in an Abi Hurairah fi hadzal hadis, diriwayatkan dari hadis Abu Rafi dari Abu Hurairah, di dalam hadis ini ada ungkapan annahu qala, bahwa Rasul mengatakan, qala rajulun lam ya'mal khairan qattu illa tauhid, seorang pria yang tidak pernah mengamalkan sedikit pun kebaikan kecuali tauhid berkata. Wa hadhihi lafzatu, lafaz ini, in shahhat bila sahih sanadnya, rafa'atil iskala, maka ia menghilangkan iskal fi imani hadzal rajul, perihal keimanan orang ini. Wa illam tasih, dan seandainya salah sanad ia tidak sahih, andai kata. Wa illam tasih min jihatin naqli, dan seandainya tidak sahih dari sisi naql, sisi sanad, fahiyya sahihatun min jihatil makna wal usuli kull, min jihatil makna, maka ia sahih dari sisi makna. Kenapa? Wal usulu kulluha, usul, pokok-pokok ajaran Islam semuanya, ta'biduha, mendukungnya. Wan nazru yujibuha, dan pengamatan pun mengharuskan maknanya seperti itu. Li'annahu, kenapa? Li'annahu muhalun, karena mustahil. Ghairu jaizin, lagi tidak boleh, ayyaghfira lilladzina yamutuna wahum kuffar. Tidak boleh, ayyaghfira, tidak boleh diampuni bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Li'annallaha azza wa jalla, qad akhbara annahu la yaghfiru ayyushraka bihi liman mata kafiran. Karena Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Wa hadza ma la madfa'a lahu, ini adalah apa yang tidak bisa ditolak lagi. Maksudnya orang ini bertauhid, karena hadis ini seandainya sahih dari sisi riwayat berarti sudah selesai masalahnya. Seandainya tidak sahih dari sisi riwayat tapi sisi makna benar, karena tidak mungkin Allah mengampuni orang yang masih dalam keadaan kafir. Wala khilafa fihi, dan tidak ada perselisihan di dalamnya, baina ahli qiblati, di antara ahli qiblat. Ahli qiblat itu adalah orang yang punya tauhid. Qala al-'allamah Ubaidullah ibnu al-'allamah Muhammad Abdissalam al-Mubarakpuri. Al-'allamah Ubaidullah mengatakan, wa qad rawa al-hadis bilafzin, telah perawi telah meriwayatkan hadis dengan teks, qala rajulun lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Kalimat lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Wa hadhihi lafzatu, lafaz ini, tarfa'ul iskala fi imani fi imanihi, mengangkat iskal, kesulitan, menyiapkan kesulitan tentang keimanan orang tersebut. Maksudnya orang itu adalah orang yang bertauhid, orang yang mukmin, tidak melakukan syirik. Wal usulu ta'diduha, dan dasar-dasar ajaran Islam mendukungnya. Itu apa usul ajaran Islam diantaranya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni penyekutuan terhadapnya. Qultu, saya berkata, maksudnya al-allamah Ubaidullah, al-khasyiatu, khasyiah itu min lawazimil iman, termasuk konsekuensi keimanan, kemestian keimanan. Karena orang yang beriman pasti punya khasyiah. Orang yang tidak beriman tidak punya khasyiah. Walamma kana fi'luhu hadza min ajli khasyiatillahi ta'ala wa khaufihi, tatkala perbuatannya ini karena rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, fala budda min al-qawli bi imanihi, maka mesti dikatakan dia itu orang yang mukmin. Wa ala hadza, atas dasar ini, fal hadis zahirun, hadis ini zahir nampak sekali, jelas, bal huwa qasharihi, bahkan ia bagaikan penegasan istisna tauhid, dalam pengecualian tauhid, kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu, fala iskala fihi, maka tidak ada iskala di dalamnya. Qala sahibul ahadis al-qudsiyah, pemilik kitab al-ahadis al-qudsiyah, mengatakan naqlan anil qastolani fi syarhi sahih, sebagai penukilan dari al-qastolani dalam pensyarahan hadis sahih Bukhari, lam yuqaddim indallahi khairan, tidak mempersembahkan kebaikan di sisi Allah sedikit pun. Laisal muradu nafya kulli khairin alal umum, yang dimaksud itu bukan menafikan segala kebaikan secara umum, bukan artinya tidak punya kebaikan sama sekali itu. Bal nafyu ma ada at-tauhid, akan tapi menafikan selain tauhid. Walidzalika ghufira lahu, alaihi itu karena dia punya tauhid maka diampuni karena khasyiahnya. Wa illa, dan kalau tidak seperti itu, falau kana tauhidu muntafian anhu, seandainya tauhid itu tidak ada darinya, tapi orang itu seandainya tidak bertauhid, la tahattama iqabuhu sam'an walam yufar lahu, tentu mesti dia diberikan sanksi sam'an secara sam'i, secara dalil gitu kan, dan tidak mungkin diampuni. Walaysa dzalika syakkan minhu fi qudratillahi ala ihya'ihi, dan itu bukan keraguan dari orang tersebut perihal kudrah Allah untuk menghidupkannya. Wala inkaran lil ba'si, dan juga bukan pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Wa illa lam yakun mukminan, karena kalau dia mengingkari hal itu tentu bukan orang yang beriman atau orang yang meyakini. Waqad azhara imanahu, dan Allah telah menampakkan keimanan orang tersebut. Bi'annahu inna, dan dia telah menampakkan keimanan tersebut. Orang itu menampakkan keimanannya. Bi'annahu innama fa'ala zalika min khasyatillahi ta'ala. Bahwa ia melakukan hal itu hanyalah karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, qala Syekh Abdul Latif Ibn Abdul Rahman, rahimahullah, Syekh Abdul Latif Ibn Abdul Rahman, mengatakan dalam kitab Yamin Haji Ta'asis wa Taqdis, di Kashfi Subuhat Dawud Ibn Jirjis, wa hadithul rajul alladhi amara ahlahu bitahriqihi, dan hadis pria yang memerintahkan keluarganya untuk membakar dirinya, karena muwahidan, dia itu orang yang bertauhid. Laisa min ahli syirki, bukan pelaku syirik. Faqad sabata, telah sahih min tariqi Abi Kamil an Hammad an Sabit an Abi Rafi an Abi Hurairah. Telah sabit dari tariq jalan Abu Kamil, dari Hammad, dari Sabit, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah. Kalimat, lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Tidak beramal sedikitpun kebaikan kecuali tauhid. Fabatolal ihtijaju bihi, maka gugurlah penghujahan atau perdalilan dengan hadis ini fi mas'alatin niza, dalam masalah yang sedang dipertentangkan. Maksudnya, ini kan Syekh Abdul Latif ini menulis kitab Minhajut Ta'asis ketika membantah namanya ulama kaum musyrikin namanya Dawud Ibn Jirjis Al-Iraqi. Dia menulis subhat, di antaranya adalah untuk mengudzur para pelaku syirik akbar karena kebodohan. Syekh Abdul Latif ngirim apa nulis kitab namanya Minhajut Ta'asis wa Taqdis fi Kashfi Subuhat Dawud Ibn Jirjis. Terus Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan menulis kitab Al-Qawl Al-Fasl An-Naqis fi Raddi 'alal Muftari Dawud Ibn Jirjis. Syekh Abdullah Ababutin mengarang kitab Al-Intisar li Hizbillahil Muwahhidin. Semuanya tentang menjelaskan membantah kepada Dawud Ibn Jirjis yang waktu itu ulama yang bukan ulama, maksudnya yang disebut ulama kaum muslimin yang lontar melegalkan syirik kuburan, juga mengudzur para pelaku syirik karena kebodohan. Nah, di antara yang digunakan Dawud Ibn Jirjis ini adalah hadis ini, orang yang berwasiat ini. Cuma sayangnya zaman sekarang yang dulu dijadikan hujah oleh ulama kaum musyrikin untuk menghadang dakwah tauhid, malah dulu pada zaman sekarang di buku-buku, baik di buku orang-orang yang mengklaim salafi ya, atau buku-buku yang kini, sama hadis itu dipakai juga untuk mengudzur pelaku syirik. Padahal itu dahulu dilakukan oleh ulama kaum musyrikin Dawud Ibn Jirjis Al-Iraqi. Yang kedua, tanbihat yang kaitan dengan hadis ini. Kalau tadi kan yang pertama orang itu adalah orang bertauhid. Yang kedua, ar-rajul lam yakun syakkan aw jahilan fi asli qudratillahi ta'ala. Si laki-laki itu tidak ragu dan tidak jahil perihal pokok kudrah Allah Ta'ala. Dia tidak meragukan kudrah itu kan. Dia yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa. Walau kana syakkan fi asli qudrah, seandainya dia ragu pada pokok kudrah itu kan, lama awsa awladahu bi an yahriquhu wa yazaruhu, tentu dia tidak akan mewasiatkan anak-anaknya untuk membakar dan menabur jasad dia. Walaqala lahum, dan tentu dia akan mengatakan kepada mereka, idza mittu faqburuni bi hayati, jika saya mati maka kuburkanlah dengan keadaan saya ini. Jadi kalau orang itu tidak meragukan kudrah Allah, orang itu yakin kudrah Allah. Buktinya apa? Seandainya orang itu ragu terhadap kudrah Allah, tentu nggak akan berwasiat jasad jadi apa dibakar terus ditabur di mana-mana. Dia akan biarkan aja nanti kubur biasa. Allah tidak akan bisa membangkitkan saya, gitu kan? Itu kalau dia ragu terhadap kudrah, gitu kan? Dia yakin terhadap kudrah Allah, cuma yang dia tidak tahu itu apa? Kudrah Allah untuk mengumpulkan jasad yang sudah ditabur debunya di mana-mana itu. Wa innama kana rajulu musbitan lil qudrah. Si laki-laki itu justru menetapkan kudrah Allah. Lakinnahu yara annaha khasatan bil mawjudat. Akan tapi dia memandang bahwa kudrah Allah itu khusus berkaitan dengan hal-hal yang ada, itu kan. Kan kalau dikubur ada ya. Itu. Liza amara bi ihraqihi wa zarrihi fil hawa liyakuna ma'duman. Oleh sebab itu, dia memerintahkan untuk membakarnya dan menaburnya di udara supaya jadi tidak ada, kan lenyap gitu kan. Kan jadi lenyap gitu kan. Kalau dikubur kan ada misalnya itu. Wa huwa syakun fi juz'iyatin min juz'iyatil qudrah. Dan dia itu ragu dalam apa? Juz. Ya. Kalau kemarin sudah saya sebutkan dalam juz itu kan dari juz'iyat al-qudrah. Wa hiya mas'alatun khafiyatun, dan ia termasuk masalah khafiyah. Wa lam yakun munkiran li umumil qudrah, dan dia tidak mengingkari keumuman qudrah. Jadi dia mengira wa qudrah Allah itu kaitan dengan sesuatu yang ada. Kalau yang tidak ada, dia tidak tahu itu kan. Nah, makanya dia yakin kalau dikuburkan biasa akan dibangkitkan. Tapi kalau jasadnya ditabur, wahnya debunya hancur, ditebar kemana-mana, kan jadi tidak ada. Nah, dia tidak tahu bahwa Allah juga kuasa untuk mengumpulkannya. Nah, itu masalah khafiyah. Masalah khafiyah, karena dia orang yang apa, ahlul patroh juga, dia orang yang bertauhid, terus melakukannya karena khasyah, maka diampuni. Qala al-Imam ad-Dahlawi, Imam ad-Dahlawi, Dahlawi itu Delhi, New Delhi itu bahasa Arabnya kan Dahlawi kan kayak Al-Luknawi kan, Lukno itu kan. Fahadha rajul istayqana bi anna Allah mutasifun bil qudrati tamah. Si pria ini yakin bahwa Allah memiliki sifat qudrah at-tamah yang sempurna. Lakinna al-qudrata innama hiya minal mumkinat. Akan tapi qudrah itu adalah termasuk fil mumkinat ya. Innama hiya fil mumkinat. Lebih tepat fil mumkinat. Qudrah itu adalah berlaku dalam hal-hal yang mungkin. Mungkin gitu kan. La fil mumtani'at. Tidak di dalam hal-hal yang dianggap mustahil gitu kan. Wakana yazunnu, dan dia mengira anna jam'ar ramadi al-mutafarriq, bahwa mengumpulkan debu yang bertebaran, nisfuhu fil barri, separohnya di daratan, wa nisfuhu fil bahri, dan separohnya di lautan, mumtani'un adalah sesuatu yang mumtani, mustahil. Falam yaj'al dhalika naqsan. Maka dia tidak menjadikan hal itu sebagai kurang pada sifat Allah. Jadi maksudnya qudrah itu orang ini meyakini bahwa qudrah Allah itu kaitan dengan sesuatu yang mungkin saja. Tapi kalau yang sesuatu yang dianggap mustahil, Allah tidak kuasa menurut dia itu kan. Makanya dia berwasiat untuk jasadnya ditabur di mana-mana. Menurut dia kalau jasad sudah ditabur, debunya di mana-mana, separuh di laut, separuh di daratan, itu menurut dia adalah yang mustahil itu, atau mumtani'at. Nah, fa akhadha bi qadri ma indahu min al-ilmi, dia mengambil sekadar ilmu yang dia tahu aja gitu kan. Walam yu'adda kafiran, dan dia tidak dianggap sebagai kafir. Ada dalam masail khafiyah. Qala Sindi rahimahullah, fa yuhtamalu annahu ra'a anna jam'ahu yakunu hina idzin mustahilan. Dan ada kemungkinan bahwa dia memandang bahwa mengumpulkan jasad dia yang sudah bertabur di mana-mana itu adalah ketika itu menjadi sesuatu yang mustahil. Wal qudratu la tata'allaqu bil mustahil, sedangkan qudrah itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Falidzalika, oleh sebab itu, qala, dia berkata, wallahi la in qadarallahu, demi Allah, seandainya Allah kuasa. Fala yazamu annahu nafiya, annahu nafal qudrata. Maka tidak mesti ucapan dia itu menafikan qudrah. Fasara bidzalika kufiran, sehingga menjadi kafir dengan bab penafian tersebut. Fakaifa yughfaru lahu, maka bagaimana mungkin diampuni bagi dia. Wa dzalika, dan itu li'annahu, dikarenakan dia manafa al-qudrata, tidak menafikan qudrah ala mumkinin, terhadap sesuatu yang mungkin. Tadi kan dia tidak menafikan kalau jasadnya dikubur biasa dibangkitkan, dia tidak menafikan itu. Wa innama farada ghairal mustahil mustahilan, akan tapi dia asumsikan sesuatu yang tidak mustahil dianggap sebagai mustahil. Jadi mengumpulkan jasad yang sudah bertabur di mana-mana itu kan tidak mustahil sebenarnya itu kan, tapi menurut dia adalah mustahil ya. Fima lam yasbut indahu annahu mumkin, di dalam sesuatu yang tidak terbukti di sisi dia bahwa itu adalah termasuk sesuatu yang mungkin, minad dini bidurrati, yang diketahui secara pasti dalam din ini. Wal kufru wal awal lasani, yang kafir yang pertama bukan yang kedua, maksudnya yang kufur itu kalau mengingkari tadi keumuman qudrah, bukan yang kedua kaitan dengan sesuatu yang dianggap mustahil menurut dia itu. Qala Syekh Ishaq Ibnu Abdurrahman Ibnu Hasan rahimahumullah, Ishaq Ibnu Abdurrahman Ibnu Hasan dia mengatakan alladzi amara bi an yazara fil bahri, orang yang memerintahkan untuk jasadnya untuk ditabur di lautan, khaufan minallahi, karena takut kepada Allah, lam yakun syakan fil qudrah, dia itu tidak meragukan qudrah Allah. Wa inna ma dhanna anna jam'ahu ba'da dzalika min qubaili al muhali, akan tapi dia mengira bahwa pengumpulan jasadnya setelah dibakar, ditabur di mana-mana, dia menganggapnya hal itu termasuk sesuatu yang mustahil, muhal, mustahil. Alladzi ma min sya'nil qudrati an tata'allaqu bihi, yang mana qudrah tidak berkaitan dengan hal itu. Wa hadza babun wasi'un wallahu a'lam. Ini maksudnya semua mengatakan bahwa orang itu tidak melakukan qudrah Allah, tapi mengira bahwa jasadnya kalau dikumpul, ditabur di mana-mana, dia menganggap bahwa hal itu adalah sesuatu yang mustahil, sedangkan qudrah itu tidak kaitan dengan yang mustahil. Fajahlur rajuli bihadhihi surati daqiqati, kejahilan si pria dengan gambaran yang pelik ini, layat anu fi uluhiyatillahi subhanahu wa ta'ala, tidak mencoreng uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Bikhilafi man syakka fi asli kudratillahi, berbeda dengan orang yang meragukan pokok kudrah Allah. Orang mengingkari kudrah Allah secara mutlak itu kafir. Fahadha ta'nun fi uluhiyatihi subhanahu wa ta'ala, ini adalah celaan terhadap uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Iz kaifa yakunul ilahu ajisan au jahilan au mayyitan, karena bagaimana menjadi Tuhan itu menjadi yang lemah, yang jahil, lagi mayyit. Kan kalau mengingkari qudrah Allah berarti dia mengingkari Allah itu tidak bisa apa-apa kan ya. Artinya kan itu makhluk saja itu kan, orang kan tidak mengingkari qudrah makhluk kan. Ya, makhluk bisa membuat ini, buat itu. Itu makhluk saja ditetapkan dia punya qudrah. Bagaimana kaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin orang menafikan qudrah Allah kecuali orang kafir. Gitu kan? Nah, orang ini tidak menafikan qudrah Allah. Tapi dia menafikan sesuatu yang menurut dia mustahil. Nah, terus dia mengaitkan bahwa qudrah Allah tidak berkaitan dengan hal tersebut. Ini untuk di sini kita cukupkan, insya Allah kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.